عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya kurang hadir kalau saya tidak mendengarkan firman Allah. Ya, buat apa? Takdir. Lagi takdir. Yang mana? Takdir. Bagaimana menggitarkan ini? Orang-orang yang tidak beriman kalau enggak marah. Ya, sekali lagi takdir. Kalau ibu sudah saya begini, coba sekali takdir. Yang telah takdir itu akan membatalkan kebutuhan dosa-dosa dan membatalkan alam dosa kepada semua. Alam dosa ini bertakdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Sabar hadidah lima bisa mengeluarkan semua anak Allah." Bertakdir kepada Allah seluruh yang dilahirkan dari bumi. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Allah membuka ayatnya dengan tasbih, "Subhanallazi asra bi 'abdihi laila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Maka seorang yang beriman kepada Allah, dia telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini iman adalah dia bertasbih. Ketika dia ternyata semakin lemah imannya, maka dia semakin jahat bertasbih. Inilah ciri bahwa semua makhluk, semua yang menciptakan, tidak ada sesuatu yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai orang-orang tafsir, Imam Al-Razi, Imam Abu Hayyan, Imam Abu Sa'ir, orang tafsir mereka berbeda pendapat tadinya mencari apa maksudnya tasbih ini. Hal buat tasbih hakiki, apa buat tasbih menjadi, apakah ini tasbih hakiki atau itu tasbih menjadi? Boleh. Ketika mereka mengajar dan berbagai macam hadis, mereka menunjukkan bahwa semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbihan hakikiyah, yaitu tasbih hakiki. Bagaimana buktinya? Rasulullah SAW suatu hari pernah melewati pintu Gua Hira. Setiap orang masuk pintu Gua Hira, Rasulullah SAW mendengar ucapan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Allah mulai sekarang tidak boleh terhapus, mulai sekini tidak boleh terhapus, kebelakang tidak ada terhapus, hidup tak tidak terhapus. Begitu ketemu dengan Jibril, Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, wahai Jibril, kuntu asma'u salam, aku pernah mendengar ucapan salam. Man ladzi yusallimu alayya, siapa yang mengucapkan salam kepada aku, wahai Jibril?" Faqala Jibril, "Dzalika hajar, inni rasulatu," mengucapkan salam kepada aku. Tasbihun hakiki, tasbih hakiki. Ucapan salam, bagaimana? Ucapan yang pasti. Banyak orang Islam ucapan salamnya tidak pasti. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagaimana? Tidak pasti. Jauh-jauh, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk air bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ayatnya tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan ucapan Subhanallah bi asrori amri dari masjid Haram ke masjid Aqsa. Ini saya akan bagi tiga pembicaraan saya supaya sama-sama mendapatkan ilmu. Pertama, saya akan menceritakan secara khusus cerita Rasulullah. Bukan cerita boleh, cerita Rasulullah sendiri, apa yang dialami ketika Isra Mi'raj. Saya tidak ingin menceritakan menurut saya, saya akan menceritakan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya akan menceritakan tentang pentingnya sholat. Yang ketiga, saya akan menceritakan tentang Yusuf Ibn Aqsa. Supaya nanti berhubung dengan masalah Ibn Aqsa, dan kita akan membahas lebih dalam bagian akhir, dan mudah-mudahan kita pulang nanti tidak membawa lebih dari persepsi bahwa umat Islam yang ada di sekitar aku dan sekitar kita saudara kita. Dan orang yang lupa kepada mereka, apakah Rasulullah? Mandaya di amri muslimin falaisa minhum, orang yang tidak memperhatikan persoalan-persoalan Islam, dia tidak termasuk orang Islam. Ini tegas Rasulullah mengatakan ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, tapi banyak orang Islam tidak menghadirkan. Mari kita mulai dari ayat yang kita baca tadi. Pertama, subhan dan asro. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya asro di abadihi layla. Yang telah memperjalankan hambanya Allah. Ini versi pertama kita bahas dalam khusus hari kami suatu rosh. Fakul Rasulullah itu bersama. Bagi nama pun di nabi aku sudah berdaya. Ini dari kata yang bisa mengatakan di hati sudah tetap bernama hati. Karena sudah diberi cerita Rosyak Rosyak diberi kemudian bahwa salah kali di rumah di Zamzam dan kemudian dia mendiri dan tunggu di depan dia akan jalan-jalan atau sebuah jahat dan diberi membuat mangkok dari emas membunuh atur hikmat dan beriman. Dia penuh dengan hikmat, hikmat dan ilmu buat iman, buat iman Pak Roh itu jadi lalu dilakukan berat-berat. Ini sebelum Rasulullah berangkat menuju ke suatu Allah. Allah bersihkan hatinya, Allah bersihkan hatinya. Bahwa seorang yang tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam kondisi suci. Makanya kita kalau sholat kita berwudu dan berpakaian dan berwudu. Inilah bahwa orang yang tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam kondisi suci. Karena itu wanita-wanita yang tidak berkumpul itu menunjukkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu dirobi mu'min. Sholat itu kan dirobi dalam beriman. Sholat ini adalah kebisikan kepada Allah SWT. Baik secara fisik maupun secara rohani. Lalu itu bersama, cuma untuk dibuat. Lalu aku diberi suara dengan bawah lebih pendek dari udang. Bawah beriman lebih besar daripada kerja. Aku dia keluar dari sini. Wah, buat buah, dia buah. Rasul menceritakan bahwa al-buah, wadah, wadah, wadah, buah itu melompat sejauh kota mana. Makanya begitu malam itu, Rasulullah mulai dari buah, langsung, maksudnya sampai ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW memberitakan bahwa istighfar dari Ambiya dan Nabi Muhammad moyang putih semua Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyebutkan dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Bukhari bahwa ada sekarang 3000 rasul, 3000 rasul wa minha wa arba'u ishrina alf nabi, 124.000 nabi berkumpul menjadi makmum. Imamnya Rasulullah SAW. Sebuah pertemuan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Tidak ada pertemuan yang semulia ini. Tidak ada salat berjemaah yang semulia saat ini. Imamnya Rasulullah makmumnya semua Rasul dan Nabi. Belum pernah terjadi sebelumnya dan belum terjadi sudahnya. Di mana terjadi? Di Masjid Aqsa. Inilah rahasia kenapa Allah berkumpul setelah itu dengan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Artinya apa? Artinya bahwa di sini terjawab rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menaikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram langsung ke nanti. Allah bisa melakukan itu. Tapi kenapa Allah menaikkan di Masjid Aqsa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan sebuah prosesi penyerahan tugas kenabian kepada Nabi terakhir, menutup Nabi. Tidak ada Nabi lagi selain ini. Ini tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyerahan Madinah. Semua para Nabi bersama sepakat billahi taufiq. Makanya kalau Nabi lagi setelah itu pasti palsu. Pada dulu itu sudah Nabi palsu Nabi. Yang lucunya orang bisa ikut. Kenapa ikut? Tidak belajar ilmunya. Diikuti. Sudah jelas saat diikuti. Bapak ibu, makanya dari orang Islam yang pintar dan orang menjadi orang Islam yang mulai supaya tidak sia-sia kita di dunia capek-capek dari pagi sampai sore cari makan untuk hidup di bawah neraka. Capek-capek rugi, mulai pagi sampai sore kerja untuk makan, setelah itu di bawah neraka. Dari pagi sampai sore makan untuk dikeluh-keluhkan, mau kemana pak? Di bawah neraka. Ibu bagaimana tu? Menjadi batal kerja. Sedih seperti ini. Menyesal. Tapi kita tidak menyesal. Kenapa? Jangan menyesal. Makanya kita adalah bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu yang benar. Mencari ilmu wajib. Kalau berilmu, kalau itu, anda pun demonstrasi komunisme lagi. Mencari ilmu. Maksudnya bapak ibu, ilmu iman. Ilmu yang menguasai iman itu wajib. Ada yang mengatakan kalau ilmu dunia, kalau ilmu dunia tidak perlu diwajibkan, tidak diwajibkan itu sudah mereka mencari, apalagi diwajibkan. Ilmu dunia tidak perlu kita. Orang Jepang tidak pernah baca baca ayat Al-Qur'an, tidak pernah mereka mencari ilmu dunia. Yang wajib itu ilmu iman, itu menurut akhirat. Ini sudah diwajibkan, dia mencari. Bagaimana akan menjadi orang yang selamat ketika ternyata tidak tahu ilmunya? Makanya jangan menganggap mencari ilmu ini sampingan, bukan. Ini kewajiban semua yang beriman. Bagaimana kalau surga tidak sudah dalam surga? Akhirnya apa? Sholat. Saya tidak tahu apa itu sholat. Ikut-ikutan. Tidak tahu apa masing-masing dari partikel sholat itu secara benar. Makanya bapak ibu ya, jangan mengabaikan ilmu. Kalau mau sholat, baca ilmu tentang sholat. Kita sudah banyak buku tentang sifat sholat Nabi. Sebentar lagi waktu Ramadan, baca buku tentang sifat Ramadan. Apa yang dikatakan Rasul dalam Ramadan? Banyak orang Islam hanya paham Ramadan hanya puasa, sehingga malamnya menunggu sahur main kafe, mencatur nonton TV. Selesai sahur tidur, bangun menjelang maghrib aku puasa. Karena yang kata Rasul, kafir sholimi. Berapa yang orang berpuasa? Lain karena hukum dia ini, dia puasanya tidak apa-apa. Illa dua atus kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena di Ramadan hanya kerjanya menahan lapar dan haus, tidak mengerjakan ibadah yang lain. Itu maksudnya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala satu paket menceritakan tentang Ramadan. Tiba hari manusia puasa. Tak anda aku bertakwa dan bertakwa. Syahrul Ramadan itu sudah firman Allah baik Quran. Kemudian Allah menceritakan tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib berdoa terus menerus berzikir kepada Allah. Kemudian sahur. Kemudian istiqam wa la tuwajiluhunna wa antum aqimun madad fil masajid. Al-Qur'an menjelaskan satu paket khusus tentang puasa. Dari sejak puasa sampai istiqam itu adalah lakukan. Ya Allah. Sibuk Pak Ustaz mencari nafkah mencari ini. Memang Rasulullah tidak ada nafkah ini. Mencari nafkah ibadah Pak Ustaz. Memang Rasulullah kerjanya setiap hari. Apa? Rasulullah setiap hari berdakwah. Tapi di rumah itu khusus ikhtikaf Rasulullah Ustaz. Di rumah itu khusus ikhtikaf. Padahal dah setiap hari berdakwah. Berdakwah itu lebih daripada mencari nafkah. Lebih mana daripada mencari nafkah? Kenapa kok sudah ketika? Bahkan sampai dikatakan bahwa wafil amin lalim mufya fihi Rasulullah. Pada tahun Rasulullah ya kita tak pada berkarya sesuatu ketika sudah penuh. Perhatikan, kalau tidak tahu ilmunya, Allah lewat begitu saja setiap tahun tidak berlakunya kepada iman, kepada beriman. Kenapa? Tidak tahu ilmunya, tidak tahu cara mengisi Allah. Akibatnya apa? Banyak orang orang Islam, putih muslim Ramadan, tidak pernah baca Quran. Misalnya hanya puasa saja. Ini penting Bapak Ibu untuk mengisi Ramadan dengan sedekah. Lalu kemudian setelah itu, apakah Rasulullah? Ini kita cepat-cepat saja bisa dengar. Cuma putih kebun Rasul, kata Rasulullah, aku diberi harga minat dawat dari emas. Mau aja tuh akhbar ibu, aku belum pernah melihat tangga seindah itu. Jadi Rasulullah naik dari langit tidak pakai ibu, pakai tangga. Begitu naik sekali langsung nyampe ke langit. Langit ada tingginya, ada penjaganya. Begitu lewat pintu, ke pintu, mereka menjawab, man siapa? Ada Jibril, aku Jibril. Ma'amah bersama siapa? Ma'i Muhammad, aku bersama Muhammad. Kata penjaga pintu, Ma'amil Tuhan Abtah Adi Wahiri, aku diberitakan tidak boleh membuka pintu ke dalam Muhammad dan yang bersamanya. Buka pintu lagi. Masuk Rasulullah SAW dalam pertama. Ayat pertama surat kemudian Nabi Adam AS. Rasulullah menceritakan bahwa lahu sikyu nanti ro'an. Nabi Adam mempunyai 60 hasrat. Tinggi, 60 hasrat. Jadi itu asal-asal tinggi yang manusia sebetulnya 60 hasrat. Yaitu 30 meter. Apa kata Rasulullah? Maka kalau itu aksan minas. Lalu kemudian berkurang. Berkurang manusia. Berkurang. Dengan apa berkurang? Bidunobihim! Dengan dosa-dosanya. Maka kita ini menjadi manusia paling pendek sebuah sejarah. Sebenarnya terkanya. Tidak ada pendek lagi selagi. Kalau pendek lagi jadi cembol. Jadi tapi nanti di hari kiamat ketika dafala ahlu jannah al-jannah, para penghuni surga bersurga, wa dafala ahlu nar an-nar, para penghuni neraka bersurga, kata Rasulullah dikembalikan oleh Allah para penghuni surga seperti nanti ada semua hanyakan dengan kulit ini tidur apa yang pendek-pendek yang sedih insyaAllah kembali dari kita. Setelah itu naik ke langit ke kesembilan. Rasulullah SAW menceritakan bahwa Tuhan Isa wayahya aku mengenal Isa dalam Yahya lalu Ahmad maka Isa wayahya dalam Yahya fa'idah fa'al sahu ketika dia mencoba menanggu makhluk ka'annan ma yasirin wajhi seperti ada air mengalir. Ini saking jatuhnya Nabi Isa itu seperti ini. Jadi warnanya kegerah-gerahan, ada air mengalir. Jadi ibu mereka warna gagal mungkin dilihat. Kalau ada air mengalir, berkira. Yang ketiga, Rasulullah naik ke langit lapis tiga. Apa kata Rasulullah? Ro'ain Yusuf alaihi salam. Aku ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Rasulullah? Saya mulai menceritakan Yusuf. Dan Yusuf sekarang datangnya. Rasulullah kamu. Saking jatuhnya. Apa kata Rasulullah? Oh, dihisatkan jamaah Yusuf diberi separuh keindahan. Jadi Allah menciptakan keindahan dibagi dua. Separuh menjadikan di Nabi Yusuf, separuhnya dibagi dua. Semua makhluk menjadi pasar. Maksud kita, maka menjadi kita pas-pasan. Sudah pas-pasan masa tuan-tuan mas cantik dipercontohkan lagi Allahnya. Ini ya orang-orang yang memperlukan Allah. Ibu, apa kata Rasulullah? Daya sumur dari atas jannah tidak akan mencium bau surga. Harumnya surga tidak akan mencium. Apalagi masuk tidak akan mencium. Harumnya surga. Kasihan Alia, wanita yang pakai pakaian tapi lancar. Maksudnya apa? Pakai pakaian diperlihatkan pakaiannya. Pakai pakaian diperlihatkan dadanya, tubuhnya. Ini namanya pakaian tapi lancar. Kasihan Aryan wainahu wainahu wainahu wainahu wainahu jannah bimata mati kamar wakana bimu atinah kata Rasulullah dia dijauhkan dari harumnya surga sejauh perjalanan 100 tahun yang sehari sama dengan 1000 tahun wayauman ka'albi seperti lima tahun itu sehari tidak tahu. Bayangkan Tuhan 10 tahun dijauhkan dari hati surga. Apalagi masuk. Untuk dilihat orang ibu-ibu punya anak remaja yang biasa kan seperti itu. Banyak ayah ibunya rajin mencintai anaknya mengorbankan Allah. Hati-hati bertanggung jawab orang tua yang tidak memberikan ajaran ini dari jamaah. Ingat itu bukan masalah kecil. Sekarang sudah terlalu banyak perzinahan. Dari perzinahan terlalu banyak kuburan di luar pernikahan. Tapi kemudian dibunuh jadinya. Ibu pernah bilang tak? Di Cina itu ada seorang sombong. Jadi sebenarnya jadi dari hasil perzinahan dibuang di pinggir jalan, akhirnya dibunuh dan dijadikan sok. Kalau ibu ini nonton ada saya datanya lihat. Jadi nanti kalau terus para kesalahan seperti ini, nanti ibu akan berada di pinggir jalan banyak kesalahan sok ini. Makanya punya anak jangan sampai dibiasakan membuka aurat. Ibu ya saling membantu. Karena semakin banyak orang cinta Allah, nanti akan semakin banyak perzinahan. Semakin banyak perzinahan, kita tahu apa? Semakin banyak pembunuhan. Makanya dalam surat Al-Isra, masih dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat zina, perhatikan. Allah tidak berfirman dan sebenarnya kau berzina. Jangan kau dekat zina. Antara zina ini ada dua ayat pembunuhan. Sebelumnya wala taqtulu auladakum khasyata iblis. Jangan kamu membunuh anak-anak. Sesudahnya lagi Allah berfirman pembunuhan. Wala taqtulu nafsan allati harramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh jiwa. Di tengah-tengahnya ayat perzinahan. Apa artinya? Bahwa semakin banyak perzinahan pasti ada kebanyakan pembunuhan. Membunuh anak, membunuh orang lain. Makanya benar. Berapa banyak mutilasi karena setelah dizinai. Seorang suami membunuh istrinya setelah selingkuh. Seorang istri membunuh suaminya setelah selingkuh. Kenapa kok seperti itu? Itulah karena perzinahan. Yusuf paling ganteng. Makanya Nabi Yusuf dikagumi oleh Siti Zulaikha. Makanya ibu berbahagia punya suami dan akan mudahkan diri sama. Dari saking jalannya diajak berzina oleh Siti Zulaikha. Nanti kalau suami berbahagia dengan orang yang ajak, dia kok yang merah. Ya biasa bahagia lah punya suami dia sendiri saja. Yang kedua, diperhatikan. Ketika Siti Zulaikha difitnah, dibikin gosip, dijajaki oleh wanita-wanita muslim sekitarnya, mereka mengatakan bahwa Zulaikha memalukan. Masa jadi fitnah kepada pembantunya, kepada budaknya. Masa pantas seorang wanita terhormat dan fitnah kepada wanita-wanita pembantu, bapak kepada laki-laki, budak. Zulaikha tidak tertegas. Dia undang wanita-wanita menggosip itu. Jadi gosip itu dikasih pisau dan buah-buahan. Begitu mereka semuanya sudah rapi duduk, dipersilakan. Ibu-ibu, ayo silakan makan buah-buahnya. Mereka sedang memotong-motong nasi. Begitu mereka memotong buah, Yusuf alaihissalam ditampakkan di depan mereka. Langsung mereka kaget. Mereka mengatakan, sambil potong buah, ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Tanpa terasa, jari-jarinya habis dipotong-potong. Wokotok na'ayim Yahuda, kata Allah. Habis dari kata-kata potongan dari ulama sini dikatakan itu dipotong-potong, bukan dipotong-potong, dipotong-potong sampai habis jadinya. Kalau ibu punya suami dari Nabi Yusuf, ibu tetap tidak jadi lagi. Makanya terimalah satu suami yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta. Tapi bapak-bapak juga dong, sayangi ibu ya, yang penuh kasih sayang dan cinta. Jangan dimarahi. Ibu adalah istri yang sangat berkorban untuk sang suami. Dia telah mengandung anak kita, telah menyusui anak kita. Begitu lahir, besar, dikasih nama binti ibunya itu bapaknya. Di bapaknya kan, bapak-bapak yang tidak ada itu. Dia sudah mengandung ibu-ibu lahirkan Yusuf itu malah istri nama di bapaknya lagi. Ibu, ya bapak tolong mohon di sana. Kalau ibu ngomel, jangan dibalas. Memang tugasnya ngomel dan suami. Tidak mungkin ngomel di tembok, tidak mungkin ngomel di tembok. Ya suami, itu malah dengan apa mereka. Kemudian Rasulullah SAW naik ke tempat. Apa Rasulullah? Ra'aitu Iblis, aku melihat Iblis. Setelah itu, Rasulullah naik lagi ke langit 105. Ra'aitu Harun, aku melihat Harun. Mohon dihafal ibu. Ya. Pertama, suruh siapa? Kedua, suruh siapa? Dan siapa? Ketiga, suruh siapa? Keempat ketemu siapa? Kelima ketemu siapa? Nabi Harun. Jadi kawan saya kasih dulu guys yang hafal ya. Yang keenam, apa kata Rasulullah? Ketika naik ke langit 106, ra'aitu Musa, aku melihat Musa. Di sini akan jadi dialog dengan Musa ketika nanti Rasulullah balik ke asal. Nah, Rasulullah SAW ketemu Musa. Dan Musa ahmar, tak asmar, warna kulitnya sawo matang, nahif, tidak punya kurus. Dan Musa kopi pedah, dagingnya tidak banyak, nampak rangka-rangkanya. Dan Musa tidak punya kalimur rahman, dialah yang pada Allah diajak bicara. Bukan tak mau bawa Musa. Lalu terakhir nyampe di langit 107. Di langit 107, Rasulullah sesenat, dan Rasulullah kaget. Ra'aitul baitul ma'mur, aku melihat baitul ma'mur. Ka'bah ahli sama, Ka'bahnya penduduk tadi. Di sini Rasulullah menceritakan, ya tubuh hamurah, sabu'una al-famala, bertawaf 70,000 malaikat. Selesai dulu malaikat, datang lagi malaikat lain lagi 70,000. Datang lagi setelah itu 70,000. Selesai, datang lagi 70,000. Walaupun Yahudu ila yawmil qiyamah, yang sudah tawaf, kata Rasulullah, tidak ada kesempatan lagi tawaf lagi sampai hari kiamat. Saking banyaknya malaikat yang antri. Dan Rasulullah melihat siapa orang ini? Yusnidu Zuhrahu al-Kabah, yang menyandarkan punggungnya ke Kabah. Siapa itu? Wajahnya mirip wajahku. Siapa ini? Faqala Iblis, itu menjawab, ya bukan Ibrahim, dia ayahmu Nabi Ibrahim. Jadi kalian ini dengan Rasulullah kemudian dia berkata Jibril Allah itu Tuhan. Kata sendiri, itu Tuhan. Lalu aku tidak mengumpul oleh roh itu. Kalau aku mau langkah, aku akan terbakar. Dan Rasulullah melangkah. Bahwa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sampai ke kota tempat lam yasir ilaihi dimanapun wadahwata tempat yang tidak pernah dimasuki malaikat dan manusia khusus Rasulullah sampai ke kota ini dilepang lagi ke kemuliaan Rasulullah melihat pemandangan mana yang ada pohon-pohonnya berbeda ra'aitu Allahuha ka'anna adhan dhir Rasulullah aku melihat daun-daunnya dia gajah nampak anu dan kemudian nampaklah cahaya Allah Subhanahu wa taala nurullah tajalla cahaya Allah nampak dan kemudian pemandangan nampak dari berubah menjadi sebuah keindahan yang luar biasa keindahan yang terbaik lalu kata Rasulullah raja jalisa sekarang lidahku tidak bisa berbicara dengan bahasa saking lidahnya ketika tersiram cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak ceritanya habis sampai di sini karena Rasulullah sampai cerita lagi nah di sini kemudian Rasulullah SAW menerima perintah sholat tadinya 50 kali sehari dikurangi sampai menjadi 5 kali kemudian apa kata Allah? Tilka khamsa salawat itu dia 5 kali sehari. Tapi kullu salatin asyrah. Setiap salat sama dengan 10 kali salat. Makanya Bapak Ibu jangan diabaikan salat. Salat jangan diabaikan. Inilah makna ayat kenapa Allah berfirman minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa di masjid-masjid? Kenapa kok dia langsung selalu kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menerima satu mandat yaitu mandat sholat. Semua ibadah Islam disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ada satu ibadah yang tidak Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, tapi Rasulullah disebut langsung diangkat ke sebuah muntaha hanya untuk menerima perintah sholat. Kenapa? Sebab sholat merupakan barometer semua ibadah. Seseorang kalau sholatnya baik, pasti semua ibadah yang lain baik. Sholatnya buruk, pasti yang lain buruk. Tidak mungkin baik. Sekali lagi, kenapa mengatakan begitu? Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat pasti mencegah dari perbuatan kecil munkar. Artinya apa? Kata Allah, tidak mungkin orang yang salatnya jujur berbuat maksiat. Tidak mungkin. Berbuat jadi, tidak mungkin. Ya, besar. Bisa mikir dan sengaja di luar kemampuan kita. Tapi besar. Tidak mungkin berbuat maksiat. Kalau ada orang salat tapi berbuat maksiat, sholat jadi abis. Kenapa? Allah tidak bohong. Pak Ustaz dia sudah sholatnya rajin. Ya, mungkin lihat hatinya. Lihat hatinya, makanya berbuat maksiat. Sholatnya tidak bingung. Makanya dalam masalah sholat, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentai. Ketika Allah membuka surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lilmuttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalata wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap ayat hampir dalam Al-Quran Allah menggunakan kata aqama yuqimu. Kenapa Allah tidak berfirman yusallun? Padahal Allah bisa berfirman yusallun. Kenapa kok pakai yuqimu shalah? Aqimi shalah wa yuqimu shalah. Kenapa kok pakai kata aqama yuqimu? Artinya kalau menegakkan sholat harus sungguh-sungguh. bukan asal-asalan, bukan sekedar formalitas juga. Yukirimu menegakkan sungguh-sungguh. Nah, makanya kata Allah, Allah mengancam orang yang sholatnya pura-pura. Allah mengancam orang yang sholatnya tidak sungguh-sungguh. Apa kata Allah sebentar mau? Fawailun lil musallin, masuk neraka orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang sholatnya main-main, orang yang sholatnya tidak sungguh-sungguh. Jadi nampaknya bagaimana ketika dia sholat maksiat jalan terus, sholat zina jalan terus, sholat terus jalan terus, sholat maksiat jalan terus. Yang sholat main-main, sholat main-main. Allah mengancam dengan apa? Dengan neraka. Wahyu di musafir, masuk neraka yang sholat. Ada di dalam antara tiga sahur, neraka yang main-main. Ada di dalam hidupmu, mereka tidak ikhlas, mereka tidak ikhlas. Dan karena itulah Bapak Ibu, Allah memberikan cara salat yang lain. Ketika Allah menceritakan sifat-sifat orang mukmin yang bahagia dalam surat Al-Mu'minun, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang mukmin yang sungguh-sungguh jujur beriman. Siapakah mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, pada salat khusyuk. Allah tidak berfirman alladzina hum yusallun, yaitu orang yang salat. Tidak ada Allah. Orang salat banyak, yang khusyuk sedikit. Aku butuh yang khusyuk, kata Allah. Orang salat banyak yang salat, tapi yang khusyuk aku butuh itu. Jadi Allah beritahukan bahwa pasti bahagia orang yang khusyuk. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan dalam fatwanya bahwa khusyuk ini termasuk syarat yang paling penting untuk diterima sholat. Sebegitu. Nah, apa arti khusyuk? Nah, ini penting Bapak Ibu, khusyuk. Jangan salah paham. Ada yang mengatakan khusyuk itu harus paham makna. Tidak begitu. Semua para sahabat seperti Ibnu Abbas, Mujahid, mereka mengatakan khusyuk artinya sakinun, tenang. Tidak terburu-buru. Sholat dengan tenang. Tidak gelisah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Namanya khusyuk. Makanya para ulama tidak membolehkan orang salat nahan buang air, bukan nahan kentut. Wah, nahan kentut yang hemat khusyuk. Alhamdulillah satu. Artinya tahan-tahan. Itu namanya khusyuk nah, seperti itu. Apalagi dia bermakmum. Nahan buang air. Imamnya ada panjang-panjang, pasti menggelutuk dia. Imam apaan sih itu? Diserahkan imamnya. Kenapa? Tidak khusyuk. Karena itu juga, jangan sampai salah satu orang itu dia memasang janji. Pak, bentar ya, sebentar tidak akan sholat. Tunggu ya, sebentar tidak sholat. Khusyuk tenang, bacaannya tepat, bukan apa yang dibaca itu ada hurufnya, salah huruf dari mana, ada hurufnya. Nah ini yang khusyuk dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Taala itu menyebutkan rangkaian amal yang kemudian dari rangkaian itu Allah menutup dengan sholat lagi. Di akhirnya setelah Allah cuma alladzina hum fi sholatihim khusyu'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lis-salati qa'imun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman yattaqi Allaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Terakhir, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, yang berjalan menjaga. Apa artinya? Menjaga wudhunya jangan sampai salah. Banyak ibu-ibu wudhunya salah. Takut bilang mudahnya. Rasulullah SAW menunggut ke lulus sahabat-sahabatnya. Setiap sahabat lulus semuanya. Ketika satu hari Rasulullah melihat seorang sahabat wudhunya salah. Dia masuk kaki bagi cepatnya saja. Belakangnya tadi masuk. Rasulullah teriak, "Wailul lil a'qab minan nar," masuk neraka, kaki sebelah belakang. kepada salat berapa? Mereka menjawab bahwa inna salata hiyallati tuqaddi kulla syai. Salat inilah yang akan menjadikan semua hidup lebih baik. Kalau salatnya baik, maka semua amalannya lebih bagus. Salatnya bagus, puasanya lebih bagus. Salatnya bagus, zakatnya lebih bagus. Salatnya bagus, hajinya lebih bagus. Salatnya bagus, akhlaknya lebih bagus. Salatnya buruk, lebih buruk yang lain. Makanya nanti di hari kiamat tersebut ada awal ma yuhasu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama kali hisab dari kiamat salatnya. Maksudnya apa? Nanti dipanggil satu-satu. Kata surah Yudha'a kullu wahidin minhum mu'minuhu wa kafiruhu. Dipanggil satu persatu. Yang mu'min yang kafir panggil bulan-bulan. Pertama kali hisab cek salatnya. Salatnya buruk, enggak banyak buruk salatnya. Semua amal itu ada hari. Otomatis. Tidak mungkin baik. Data bulan bulan cek wajar. Selesai baik langsung otomatis jangan lebih baik. Berangkat. Bahagia hanya seseorang tak sholat. Karena itu satu satunya ibadah yang Allah berikan langsung kepada Rasulullah sholat. Yang lain diceritakan oleh Nabi Muhammad. Ini tak rahasia dunia. Nah karena itulah Bapak Ibu, di antara ciri sholat yang baik adalah dikerjakan dengan berjemaah di masjid. Rasulullah SAW tidak pernah selama hidupnya meninggalkan salat berjamaah di masjid. Ada beberapa mengatakan, Pak Ustaz, kalau saya ingin mendidik anak, maksud gimana ya? Saya ingin salat di rumah sama istri sama anak berjamaah. Jangan pakai salat fardu, tetap di masjid. Kalau salat sunnah silakan di rumah, nggak apa-apa. Yang fardu tetap di masjid. Jadi bedanya antara para ibu-ibu, kalau bapak-bapak dia lebih bermasyarakat, kalau ada yang wajibkan, wajib ke masjid salatnya. Kalau ingin jadi ibu-ibu, enggak apa di rumah. Kalau ingin jadi ibu-ibu, ibu-ibu tidak diwajibkan. Tapi kalau ternyata di rumah melambat sama sendiri, nah, lain lagi itu. Kadang-kadang ibu-ibu menggunakan kaki di tempat kamu, enggak wajib ke masjid, tonton TV. Nah, ibu, jangan sampai melambat-lambat sholat. Inilah tentang sholat. Terakhir tentang Masjidil Aqsa. Saya akan membicarakan Masjidil Aqsa. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut secara khusus tentang Masjidil Aqsa. Ila Masjidil Haram, ila Masjidil, ila Masjidil Haram, ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi sini bahwa masjid identik dengan sholat. Kenapa Allah Taala untuk memandangkan sholat memperjalankan di masjid? Bahwa masjid identik dengan sholat. Artinya bahwa orang yang beriman kepada Allah dia sholat di masjid. Innama ya'budu masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang mengaku beriman kepada Allah di hari kiamat pasti dia selalu ke masjid. Kata Rasulullah, "Idza ra'aita ar-rajula yataala al-masjid, tarawwa al-mara, di atas masjid, fashhadu lahu bi-iman, saksikan dia beriman." Artinya apa? Kalau ada orang tidak biasa ke masjid, saksikan dia tidak beriman. Nah, itu kebalikannya. Ini bukan masalah biasa. Ini masalah besar, tapi dia anggap kecil orang kita. Ini masalah besar, masalah penting. Tapi buat orang sebagai kebalikannya. Bapak Ibu, perhatikan. Ini yang sampai kita orang kecil atau masjid, Allah khusus untuk masjid. Nah, kemudian pembahasan terakhir adalah tentang Masjidil Aqsa. Allah secara khusus sebutkan ila al-masjidil aqsa alladhi barakna haula. Masjidil Aqsa yang oleh Allah diberi keberkahan. Nah, sekitar ini termasuk wilayah dua sekitarnya. Wilayah sekitarnya. Kenapa dikatakan sekitarnya? Kenapa dia berkah? Pertama, barokatul fil makan. Dia berkah dari segi tempat. Kenapa tempat berkah? Karena di dalamnya diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diturunkan wahyu? Di annahu mahbatul anbiya. Karena di sana diutus nabi-nabi. Jadi, rata-rata nabi-nabi itu datang dari daerah sana. Nabi Aqsa, Rasulullah, daerah Syam, itu semua termasuk Nabi Muhammad. Nah inilah letak keberkahannya. Diturunkan wahyu, para nabi kata-kata datang di sana, dipilih oleh Allah SWT. Kenapa kok di sana Ustaz? Kok tempat lain tidak ada? Kenapa? Karena di sana awal mula manusia. Di sana awal manusia. Pada zaman Allah kamu bersuruh ada di tempat lain, di sana awal mula manusia. Kemudian mengembang. Makanya nanti banyak orang mengatakan pada mahsyar nanti daya di sana juga tidak besar. Dibutuhkan yang manusia terakhir digiring oleh api yang muncul di daerah zaman itu semua harus dikumpulkan nanti berkumpul di barat masyarakat. Itulah daerah Syam, daerah sana. Itulah tempat yang berkat. Kata Allah, anda dibarokna hawna. Tapi kemudian Bapak Ibu, bahwa juga keberkahan datang bukan karena masyarakat, tapi juga karena manusianya. Kalau manusianya beriman, maka Allah beri keberkahan. Kalau manusia tidak beriman, maka Allah tidak memberikan keberkahan. Bahwa ketika di tempat itu banyak nabi yang soleh, banyak pengikut-pengikut nabi yang soleh, maka Allah berikan keberkahan di sana. Disinilah Bapak Ibu, penting sekali untuk kita pahami bahwa Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keberkahan karena di sana Allah turunkan para nabi dan kita beriman kepada semua para nabi, dan di sana Allah turunkan wahyu dan di sana banyak orang-orang beriman. Makanya kita hendaklah selalu ingat Masjidil Aqsa, jangan melupakan dia masjid yang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dimuliakan. Sampai-sampai dari saking mulianya Masjidil Aqsa, Allah mengikat dalam satu ayat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dalam satu ayat tidak bisa dipisahkan antara dua masjid ini. Perhatikan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perhatikan, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa satu ayat. Tidak boleh dipunggal, tidak boleh semua ayat, tidak boleh dikisahkan. Makanya salah orang Islam yang hanya sibuk memikirkan Masjidil Haram. Tidak, itu Masjidil Aqsa juga satu ayat, satu gandengan. Ketika doa kita menyebut Allah SWT, kita juga ingat Masjidil Aqsa, ingat dalam doa-doa, ingat dalam harta kita, ingat dalam kita, niat kita. Kita berusaha untuk memohon kepada Allah supaya Allah SWT segera menghancurkan pasukan-pasukan yang rusak. Karena yang menghilangkan keberkahan itu, karena bumi adalah milik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang membangun Masjidil Aqsa? Ibrahim alaihissalam. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat, Inna Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun musyrikin. Dalam surat An-Naml 20. Nabi Ibrahim adalah umat. Dikatakan Allah, dia sendirian, tapi dia umat. Kenapa umat? Nah, di sini ada banyak makna tafsir. Dikatakan umat li'annahu 'alal haq. Karena kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, orang yang selalu ikut kebenaran, orang yang selalu menegakkan kebenaran, sekalipun dia sendirian dan semua orang berbuat maksiat, dia sendirian berbuat baik, dia umat. Dan Ibrahim sendirian umat. Kenapa? Dia selalu di atas kebenaran. Ini makna pertama tentang umat. Makna kedua, di annahu kana yu'allimun nas al-khair. Ini kata pertama. Karena Ibrahim selalu mengajarkan kepada kebaikan, maka dia umat. Maka ciri-ciri umat yang baik adalah umat yang mengajarkan kepada kebaikan. Nah Ibrahim sepanjang hidupnya dia sendirian mengajarkan kebaikan, maka dia umat. Ini kata Qutadah, seorang kata cerita Ibrahim. Kemudian juga dikatakan umat li'annahu lahu athar. Dia mempunyai athar, mempunyai bukti. Athar ini artinya bukti sejarah yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Atau tidak, dia telah membangun Ka'bah. dia akan kembali menjadi dalilnya apa Pak Ustaz? Bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan Al-Baqarah 37 Allah berfirman wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bait wa Ismail. Nabi Ibrahim bersama Ismail sedang membangun fondasi Ka'bah. Ini maksudnya Ka'bah bersama-sama. Ini dimulakan. Lalu kemudian Masjid Aqsa dalilnya apa? Suatu hari Abu Dzar, sahabat Rasulullah, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu ya Rasulullah, Rasulullah, ayyul masjidi wudi'a fil ardi awwala? Masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga al-Masjidil Haram. Aku tuh bertanya lagi, "Zumma ayyul masjid apa lagi ya Rasulullah?" Oh, ayo jawab. Abu Dzar bertanya lagi, "Kapan ilmuhuma? Berapa lama antara keduanya itu?" Setelah membangun masjid Haram di Mekah, setelah itu berapa lama Nabi Ibrahim membangun masjid Aqsa? Oh, arba'una sana setelah 40 tahun. Lalu Rasul bersabda, "Wa aina ma adraka bis-salat?" Di mana kamu mendapatkan waktu sholat, sholatlah di masjid manapun, kamu masjid ini sholat menghubungkan masjid bahwa semua masjid adalah sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencintai masjid berarti ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin tahu apakah aku cinta kepada Allah, lihat dirinya. Aku cinta masjid atau tidak? Kalau ternyata saya cinta masjid, jangan berarti cinta Allah. Mohon cinta Allah. Perhatikan, ini penting. Ini ukuran utama. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan melalui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah pernah mencontoh. Bagaimana? Apa? Setiap singgah suatu tempat yang pertama yang dibangun apa? Masjid. Sampai di Kubah, bangun masjid di Kubah. Sampai di Madinah, bangun masjid. Itu yang pertama kali. Sekarang banyak orang Islam mengamalkan masjid. Saya pernah diundang untuk mengisi suatu Jumat. Di sebuah gunung tinggi sekali. Begitu saya nyampe ke tempat sholat, Pak, tempat sholatnya di mana? Di tempat sholat. Banyak mobil-mobil, Pak. Ini mobil itu sholat Jumat juga. Pak Ustaz mahal nyewanya. Tidak ada tempat sholat khusus ini. Tidak ada. Ya Allah, saya gedung setinggi ini. Di atas bumi Allah. Allah luas bes. Tidak ada tempat sholat. Allah tidak ada tempat. Ya Allah, manusia sombongnya luar biasa. Di atas bumi Allah. Allah tadi di tempat dua kali. Untuk sholat kepada Allah tidak ada. Ya Allah. Allah diabaikan. Allah disingkirkan. Dari buminya. Allah panggil butuh, Allah diperbaiki sirupnya. Ya Allah, bosnya dari besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku beriman, kata ibu, jangan dianggap sepele. Ini masalah besar, tapi dianggap kecil oleh banyak orang Islam. Nah, ini tentang pandangan Masjid Al-Aqsa, bahwa ternyata memang Masjid Al-Aqsa adalah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa selain Islam mereka adalah kafir. Apapun namanya, sekalipun mereka ahli kitab atau orang musyrik, mereka kafir. Kalau ulangi dua kali dalam surat pernyataannya dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Tidak akan orang-orang kafir itu termasuk di dalamnya ahli kitab dan termasuk di dalamnya orang-orang musyrik. Mereka tidak akan meninggalkan kekafirannya sampai ada bukti. Mereka kafir menurut keterangan Allah. Sekarang muncul suatu penyebaran akidah baru, semua agama sama, semua agama sama. Nanti di surga itu kalau ketemu agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama tidak ketemu di surga. Ya Allah, Allah menjelaskan di masjid di surat yang sama. Allah berfirman, Inna alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, mereka masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk. Susah. Ini mereka kafir. Nah, bumi Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Nah, makanya Masjid Al-Aqsa untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang punya bumi. Allah yang punya langit, Allah punya bumi, Allah punya matahari. Maka mereka untuk orang beriman. Karena itu orang-orang yang beriman dengan Al-Quran kita. Nah, inilah orang yang tidak memperhatikan selain tidak termasuk Islam. Man la yahtam bi amri muslim pada Islam itu, orang yang tidak peduli sama orang Islam, maka dia tidak termasuk orang Islam. Ikuti perkembangannya, lihat berita-beritanya. Kita berdoa setiap saat. Ingat saudara kita, coba bayangkan apa itu. Bagaimana kalau ujian seperti itu menimpa kita? Bagaimana? Alhamdulillah kita setiap hari dibantai, setiap hari mereka dimobokkan, setiap hari mereka dibunuh, anak-anak yang dibunuh, apa yang terjadi dalam kita? Lalu kemudian di sana berita, di sini ada sak, joget-joget, cinta-cinta, lupa mereka. Benarnya apa itu orang Islam? Di sana mereka menangis, rumahnya dihancur. Pertanyaannya mereka yang berkata, bahwa sumber yang berkata, tidak punya yang dimakan. Di sini masalah awal. Orang Islam, benarkah itu orang beriman? Di mana beriman? Dan ini penting untuk kita rasakan bahwa kata Rasulullah SAW, man la yahtam bi ahli muslimin laysa minhum. Ini penting sekali untuk diterapkan buat kita. Bahwa untuk surga kita tidak bisa itu beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taubah, "Qala al-yahud," berkata orang Yahudi, "Muzayyib Allah, muzayyib anak Allah." "Qala al-nasar," orang Nasrani mengatakan, "Al-masih ibnu Allah, Isa anak Allah." "Dari qawluhu bi afwahihi," itu mengatakan mereka menurut mereka. Mereka meniru orang-orang kita itu dengan kodok. Oh, salah satu Allah akan orang baik. Anna yufakun. perhatikan di sini bahwa Allah menyebutkan bahwa mereka adalah kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku Uzair anak Allah. Allah dianggap seperti manusia, punya anak, punya istri. Kalau Allah punya anak, enak dong anak Allah. Allah punya istri, enak dong istri Allah. Semuanya melamar, lomba-lomba ingin menjadi istri Allah. Nah, tahankan di sini menganggap Allah seperti manusia. Terus perhatikan ibu, bapak, Allah menggunakan istilah Yahudi. Tidak apa-apa. Jadi, ada perbedaan antara Bani Israel dengan Yahudi. Jadi, kalau Bani Israel, Allah menggunakan dalam Al-Quran ketika mereka beriman, ketika mereka masih menerima Musa. Jadi ketika mereka menerima Musa, mereka dijerat Bani Israel. Ya Bani Israel, bukan Bani Israel begitu. Tapi ketika mereka sudah kafir, oleh Allah sebut Yahudi. Begini kita tegas. Wakil dari Yahudi. Pasti selalu menggunakan Yahudi ketika menyebutkan diri mereka kafir. Walan tarbu'ankal Yahudi walan nasara. Jika Yahudi digunakan oleh Allah ketika mereka serah. Wakilan diri Yahudi walan nasara. Nahu akhirnya Allah. Orang Yahudi kita selain. Wakilan diri Yahudi itu Allah mahu mula. Orang Yahudi mengatakan karena Allah terbelenggu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka kafir. Berarti mereka tidak berhak untuk mengambil wilayah yang oleh Allah Subhanahu Wataala ditentukan setelah beriman. Makanya di sini dikatakan hanya orang yang beriman yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wataala saudara. Jadi kalau bukan beriman, apa bukan saudara? Perhatikan ini. Hud ayat 45-46. Allah berfirman, Nabi Nuh minta kepada Allah Tuhannya, Kakar, Rabbi, Inni, Innahu min Ahli, Innabni min Ahli, Ya Allah, anakku itu masuk keluargaku. Allah menjawab, Wa anna, wa inna wa'daka al-haq, wa anta ahkamul hakimin. Allah menjawab, Qala, Nuh, Innahu laisa min Ahlika, Nuh. Anakku bukan terganggu. Innahu amalul koyus soleh. Dia telah kafir. Makanya ketika seorang kafir terputus dia berhenti berkeluarga. Jadi di sini penting bahwa kita sama-sama punya iman. Terus masuk-masuk itu disana. Karena kita yang mewariskan Mahdi Aksor dari tanah Nabi Muhammad beriman seorang kafir. Jadi oleh Allah diikat sampai-sampai ceritanya suakil itu digabung oleh Allah dalam satu ayat digabung dalam satu perjalanan. Kenapa? Untuk menerangkan Nabi Rasulullah bahwa Masjidil Aqsa bukan terpisah dari akidah umat Islam. Dia masih termasuk iman yang umat Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengingatkan itu. Sampai-sampai sebelum Allah memerintahkan supaya orang Islam berkiblat ke Ka'bah, fawalli wajhaka qibla Masjidil Haram. Allah pertama kali memerintahkan untuk berkiblat ke Masjidil Aqsa. Itu pertama kali kiblat itu sendiri sudah orang Islam yang pertama kali. Karena itulah yang paling berhak mewariskan Masjidil Aqsa adalah orang-orang Islam. Allah cuma mengatakan Ibrahim, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Yahudi. Wala Nasraniyah, bukan Nasraniyah. Walakin kana hanifan muslimah, dia tidak muslim. Wama kana musyriki, dia juga bukan seorang musyrik. Berarti dari Ibrahim yang bangun Masjid Aqsa, dia adalah orang muslim. Berarti yang mewariskan orang kafir, tapi orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, inilah bagian dari iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Dan kita mencintai semua masjid di muka bumi ini dan semua bumi masjid. Mungilat liat alat masjid dan Rasulullah. Bumi dijadikan Allah untuk masjid. Makanya semua masjid tercinta. Dan disanalah orang-orang beriman yang hanya mencintai masjid. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah penjelasan tentang masalah haidat Islam Al-Qurash tentang haidat sholat dan tentang haidat Masjid Al-Aqsa. Semoga kita menjadi orang-orang yang sangat biasa dan berbangun dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita. Terima kasih. menyatakan bahwa kita adalah umat yang satu. Bapak Ibu, janganlah kita beda. Kita bersatu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu berdoa kepada Allah, Allah jangan berpecah belah. Allah berfirman, wa la tafarraqu. Jangan berpecah. Kenapa Allah berfirman la tafarraqu? Jangan berbeda pendapat. Kenapa? Karena perbedaan pendapat pasti terjadi. Tapi berpecah belah tidak boleh terjadi. Suami istri saja pasti berbeda pendapat ya. Ada seorang istri pengen baju merah, suaminya pengen baju yang hijau. Ya sudah, pelanggan aja, perbedaan pendapat, pelanggan saja, jangan kemudian kalau kamu mau baju hijau, saya cerai kok. Bukan begitu. Pelanggan. Sudah. Yang penting, mari kita bersatu. Ya perbedaan sedikit, buat ini, buat ini, buat ini. Ya bersatu. Masing-masing punya spesifikasi. Yang ini sibuk mengurus hadis-hadis, membantu yang lain, bukan menyelesaikan yang lain. Yang ini sibuk mengurus dakwahnya di masing-masing, bantu. Begitu. Yang ini sibuk mengurus politiknya, bantu. Jangan menyelesaikan. Sama muslim, Ka'bahnya masih sama, Allah juga juga sama, Rasulullah juga sama. Masa sering menghujat? Tidak benar seperti itu. Jadi saya paling pokok, kalau kita baik, kita bersergi. Satu satuan umat Islam bahwa masih ada masih banyak kerja Tuhan kita, kita satukan, fokuskan untuk menyelamatkan umat ini di umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.